بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, kita baca sedikit dari kelanjutan pembahasan Sahih Al-Bukhari, kemudian kita jawab pertanyaan-pertanyaan insyaAllah ta'ala. Di bab yang ke-40 berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab mata yuqadha qada'u Ramadan, bab kapan tunggakan bulan Ramadan itu dibayar. Ya, sekarang telah kita ketahui bahwa ada kewajiban berpuasa, sudah diterangkan siapa-siapa saja yang wajib berpuasa, apa syarat-syaratnya, juga sudah diterangkan puasa itu bagaimana, dari mana awal waktunya, akhir waktunya, sudah diuraikan tentang makan sahur, tentang berbuka, juga sudah diuraikan pembatal-pembatal puasa, dan orang yang mempunyai udzur juga sudah kita terangkan. Ada yang mempunyai udzur, sebagian orang yang mempunyai udzur, kewajibannya kalau dia tidak berpuasa adalah dia membayar, mengqadha puasanya. Dan sebagian orang yang mempunyai udzur, kalau dia tidak berpuasa, dia membayar fidyah. Dia membayar fidyah. Maka sekarang orang yang mengqadha, dan mengqadha ini pada beberapa orang, yang pertama pada perempuan haid dan nifas, yang kedua pada orang yang sakit, sakitnya bisa sembuh, kemudian tiga pada orang yang melakukan perjalanan, iya, melakukan perjalanan, melakukan safar. Ini orang-orang diwajibkan untuk mengqadha puasanya apabila mereka berbuka. Baik, mengqadha puasa ini kapan? Sini Imam Al-Bukhari rahimahullah akan menerangkan tentang waktu mengqadha itu kapan. Kata beliau, wa qala Ibnu Abbas la ba'sa an yufarraq. Berkata Ibnu Abbas, tidak apa-apa. Tidak apa-apa puasa itu ditafriq, dipisah-pisah pembayarannya. Iya, tidak apa-apa. Dan Ibn Abbas berdalilkan dengan ayat liqaulihi ta'ala fa'iddatun min ayyamin ukhar. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa'iddatun, maka dia bayar dengan sejumlah yang dia tinggalkan, min ayyamin ukhar, di hari-hari lain. Jadi disebut di hari-hari lain, dan diterangkan hari lain yang mana, menunjukkan ada keluasan. Jadi ini zahir dari pemahaman ayat, sudah dipastikan itu pemahamannya dari ucapan Ibnu Abbas. Dan sekali lagi ini dari tariqah Imam Al-Bukhari dan kebanyakan para ulama Islam di dalam memahami nas-nas Al-Quran dan hadith. Karena itu Imam Al-Bukhari banyak menyebutkan ucapan sahabat, ucapan tabi'in untuk memperjelas makna itu. Baik. Jadi secara umum bahwa siapa yang menunggak puasa Ramadannya, dia boleh bayar kapan saja, di hari-hari yang lain. Tapi dengan ketentuan sebelum masuk bulan Ramadan berikutnya, sebagaimana yang akan datang dalam hadits Aisyah. Kata beliau, qala Sa'id ibn al-Musayyab fi shaumil ashr la yasluhu hatta yabda'a bi Ramadan. Dan berkata Sa'id ibn al-Musayyab tentang puasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, tidak pantas dia memulai puasa 10 hari sebelum dia membayar puasa Ramadannya. Jadi yang dikata misalnya seorang punya tunggakan 5 hari tidak berpuasa di bulan Ramadan karena sakit, kemudian dia belum membayar, masuk bulan Dzulhijjah, dimaklumi ya, disunnahkan berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Maka kata Sa'id ibn al-Musayyab, tidak pantas dia puasa Dzulhijjah sementara dia belum membayar apa? Ramadannya. Iya. Dia belum membayar Ramadannya. Maka afdalnya dia bayar dahulu kalau menurut Sa'id Ibn Musayyab rahimahullahu taala. Tapi menurut pendapat yang lebih kuat bahwa boleh dia apa? Berpuasa Dzulhijjah dahulu walaupun dia belum berpuasa Ramadan. Sebab syariat puasa Dzulhijjah dia waktunya mudayyaq, waktunya sempit. Sedangkan berpuasa Ramadan masih ada waktu lapang hingga datang Ramadan berikutnya. Iya. Waqala Ibrahim, dan berkata Ibrahim, "Idza farrata hatta ja'a Ramadan akhar yasumuhuma wa lam yara 'alayhi ta'aman." Dan berkata Ibrahim, apabila seseorang itu menelantarkan, ingat ya, menelantarkan itu melantarkan tidak ada udzur. Seorang tidak berpuasa di bulan Ramadan 5 hari karena sakit. Setelah Ramadan dia sudah sembuh, sehat, ya, tidak sibuk, banyak kesempatan untuk berpuasa. Masuk Ramadan berikutnya, dia belum membayar 5 harinya. Ini namanya orang yang menelantarkan. Jelas ya? Ya, kalau dia menelantarkan, apa kewajibannya? Dia tetap mengganti puasa yang dia tinggalkan. Ya. Namun menurut Ibrahim An-Naqai tidak ada kewajiban memberi makan. Wa yudkaru Nabi Hurairah mursalan, demikian pula disebutkan dari Abu Hurairah secara mursal seperti itu. Wa Ibnu Abbasin innahu yut'im, kalau pendapat Ibnu Abbas dia bayar fidyah memberi makan. Iya. Jelas ya? Jadi ini ada dua pendapat. Sekarang Imam Al-Bukhari membahas tentang orang yang mengakhirkan puasanya hingga datang Ramadan berikutnya. Dia akhirkan karena kelalaian, keteledoran. Dia menelantarkan. Ada waktu untuk bayar tapi tidak ada bayar. Kalau sudah masuk Ramadan berikutnya, dia bayar di Ramadan berikutnya, apakah puasanya menjadi dua kali lipat? Ataukah tetap puasanya tapi dia membayar fidyah? Nah, ini ada beberapa pendapat. Sebagian ulama ada yang mengatakan dia membayar fidyah juga seperti Ibnu Abbas di sini. Jadi dia bayar yang 5 hari itu sekaligus dia bayar fidyah. Didenda karena sudah masuk Ramadan berikutnya dan dia belum membayar. Namun ini pendapat tidak dikuatkan oleh Imam Al-Bukhari. Karena itu beliau tegaskan di akhir, "Walam yadhkurillahu ta'ala al-it'am." Dan Allah tidak menyebut pemberian makan di dalam Al-Quran. Innama qala fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ya. Yang ditegaskan dalam Al-Quran hanya diganti dengan puasa di hari-hari lain. Hanya puasa saja yang disebut. Dan ini insyaAllah pendapat yang lebih dekat, yang lebih kuat. Bahwa siapa yang mengakhirkan hingga datang Ramadan berikutnya tanpa udur, maka dia dianggap berdosa, tapi kewajibannya tetap itu saja. Kalau dia tidak berpuasa 5 hari, kewajibannya tetap 5 hari. Tidak ada kewajiban tambahan dengan membayar fidyah. Tidak pula dikatakan puasanya menjadi 2 kali lipat. Tidak. Jelasnya? Tetap kewajibannya. Tapi ingat, tidak boleh mengakhirkan hingga masuk Ramadan berikutnya tanpa udur. Tanpa udur. Apa dalilnya tentang hal ini? Inilah hadis yang akan disebutkan oleh Al-Bukhari. Beliau rahimahullah haddatsana Ahmad bin Yunus. Ahmad bin Yunus nama lengkapnya Ahmad ibn Abdullah bin Yunus Al-Yarbu'i. Qala haddatsana Zuhair. Beliau berkata menceritakan kepada kami Zuhair, yaitu Zuhair bin Muawiyah, an Yahya, dari Yahya, yaitu Yahya bin Sa'id Al-Ansari, an Abi Salamah, dari Abu Salamah, yaitu Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Qala sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqul. Beliau berkata, saya mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana yakunu alayya as-shaum min Ramadan. Kata beliau, kadang, kata Aisyah, saya ada kewajiban berpuasa dari bulan Ramadan. Ada tunggakan. Namanya perempuan haid. Ya, ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ibu kaum mukminin, beliau mempunyai tunggakan di bulan Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, "Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban." Maka saya tidak mampu untuk mengqadha, membayar tunggakan puasa ini kecuali di bulan Sya'ban. Kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Karena itu ada keluasan bagi Aisyah untuk membayarnya di bulan Sya'ban. Qala Yahya, "Syughlu minan nabiyyi aw bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Berkata Yahya, yaitu karena Aisyah sibuk mengurus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalimat tidak bisa diganti kecuali di bulan Sya'ban. Ini dipahami oleh para ulama bahwa mengqadha puasa itu batasan paling terakhirnya sampai masuk Ramadan berikutnya atau sampai akhir Sya'ban saja. Jelas ya? Baik. Maka dari sini saya simpulkan pembahasan tentang mengqadha, bahwa mengqadha puasa, mengganti puasa bagi orang yang punya udzur, dia menggantinya ada keluasan waktu. Kapan dia bisa mengganti? Dari tanggal 2 Syawal hingga tanggal 30 Sya'ban. Ya, akhir Sya'ban dia boleh apa? Mengganti puasanya di jarak itu. Dan jarak paling terakhirnya adalah akhir Sya'ban. Kalau ada yang mengundur sampai lewat masuk Ramadan berikutnya, maka ini dilihat keadaannya. Kalau dia punya udur, tidak apa-apa. Seperti perempuan misalnya, dia nifas 1 bulan penuh 30 hari. Setelah nifasnya selesai, dia menyusui. Setelah menyusui, hamil lagi. Setelah hamil, nifas lagi. Menyusui lagi, bersambung. Sampai 5 tahun gak bisa berpuasa. Ya. Jelas ya? Ini punya udur namanya. Tidak apa-apa 30 hari yang dia tidak berpuasa karena nifas itu, ini dia ganti kapan dia sudah lepas udurnya. Tapi begitu lepas udurnya dia mampu, segera dia puasa. Tidak boleh dia undur lagi. Sebab ini bukan batasan waktu lapang lagi. Sudah lewat waktunya. Dan hanya diizinkan karena dia punya udur. Begitu udurnya sudah hilang, harus segera dia ganti. Yang kedua, orang yang mengakhirkan puasa sampai lewat Ramadan tidak punya udur. Orang yang mengakhirkan puasanya sampai lewat Ramadan tidak punya udur, ini hukumnya dia berdosa. Sudah kena dosa. Apakah dia wajib membayar kafarah? Jawabannya tidak. Apakah wajib dia membayar fidyah? Jawabannya juga tidak ada fidyah. Apakah puasanya dijadikan menjadi 2 kali lipat? Jawabannya juga tidak. Kewajibannya tetap sama, hanya saja dia sudah dianggap berdosa. Karena kewajiban mengqadha itu hanya sampai kapan? Akhir Sya'ban saja. Baik. Kesimpulan untuk bab yang ke-40. Kemudian bab yang ke-41. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babul haid tatruku shauma was-shalah. Bab seorang perempuan yang haid meninggalkan puasa dan meninggalkan salat. Ya, di bab ini Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ingin menjelaskan bahwa dari orang yang mendapatkan udzur tidak berpuasa adalah perempuan yang haid. Dan perempuan yang haid kalau dia tidak salat, salatnya tidak diqadha, tidak diganti. Tapi kalau dia tidak puasa, salatnya diqadha. Kalau dia tidak puasa, maka puasanya diganti, diqadha. Iya. Kata beliau, wa qala buzzinat. Dan berkata buzzinat, Abu Zinad, nama beliau Abdullah bin Taqwan. Inna sunana wa wujuhal haqqi lata'ti kathiran ala khilafir ra'i. Fama yajidul muslimuna buddan min ittiba'iha. Min dalika annal ha'id taqdi siyama wa la taqdi salah. Ya, Masya Allah. Nah, berkata Abu Zinad, sungguhnya sunnah-sunnah dan tuntunan-tuntunan kebenaran, kebanyakan sunnah dan tuntunan kebenaran itu berseberangan dengan ra'i, dengan pendapat pribadi manusia. Ya. Fama yajidul muslimuna buddan min ittibaiha. Dan kaum muslimin kewajibannya hanyalah mengikuti sunnah itu. Walaupun berbeda dengan pendapatnya, Tapi harusnya dia mengikuti apa? Mengikuti sunnah. Ya. Karena itu beliau tegaskan bahwa perempuan yang haid, dia mengqadha puasa, tidak mengqadha salat. Ya, mungkin kalau dia pikir pakai ra'inya, pakai pendapatnya, ya, salat saja yang lebih apa diwajibkan daripada puasa, sebab salat rukun Islam yang kedua, puasa rukun Islam yang terakhir. Ya, salat saja yang diwajibkan, kalau ditinggalkan oleh perempuan yang haid tidak diqadha. Maka harusnya puasa juga apa? Tidak diqadha, ya kan? Ini kalau dipikir dengan ra'i. Ya, tapi sunnah Nabi menunjukkan bahwa orang yang perempuan yang tidak puasa harus apa? Harus mengqadha puasanya. Iya. Nah, ini sama dengan ucapan Ali bin Abi Thalib, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfala al-khuffi aula bil-mashi min a'la." Andai kata agama itu dengan ra'yi, dengan pendapat pribadi, maka bawa sepatu itu lebih berhak diusap daripada atasnya. Ya, kan tuntunan mengusap sepatu yang diusap di mana? Di atas atau yang di bawah? Tuntunan Nabi yang diusap di atas. Ya, kalau dipikir dengan pikiran pribadi, yang kotor itu yang mana? Yang di bawah atau yang di atas? Yang di bawah kan? Jadi yang di bawah lebih pantas. Ya, tapi demikianlah tuntunan sunnah. Maka sunnah yang harus di apa? Diikuti, diusap dari atas. Ya. Jelas? Maka ini ucapan dari Abu Zinad rahimahullah. Ini sebagian dari ucapan as-salaf yang melambangkan keteguhan mereka berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwani fillah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, berpegang dengan sunnah itu keselamatan. Berpegang dengan sunnah itu keberuntungan. Hal yang menjamin kebaikan seseorang di dalam kehidupan. Ya. Karena itu dia berusaha untuk menjaga dirinya selalu di atas sunnah dan tuntunan. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ya, kalau kamu mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan asar tuntunan dari para as-salaf, maka garuklah kepalamu dengan tuntunan itu. Andai kata misalnya ada asar dari seorang sahabat menggaruk kepala itu begini modelnya, ya, maka kata Ats-Tsauri, kamu garuk kepalamu seperti tuntunan asar. Ya. Ya, maksudnya memang tidak ada tuntunan tentang menggaruk kepala. Namanya orang garuk kepala ya, gatal digaruk kan begitu. Tapi andai kata ada tuntunan, ikuti tuntunan as-salaf itu. Ini menunjukkan bagaimana seriusnya mereka pada setiap masalah sesuai dengan tuntunan. Baik, kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan hadis di sini yang menjelaskan bahwa perempuan haid itu mengqadha puasanya. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Ibnu Abi Maryam, menceritakan kepada kami Ibnu Abi Maryam. Ya, nama beliau Sa'id Ibnu Al-Hakam. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Ini Muhammad bin Ja'far Al-Madani Ibnu Abi Katsir, Muhammad bin Ja'far Ibn Abi Katsir. Qala haddatsana Zaid, beliau berkata menceritakan kepada kami Zaid an Iyab an Abi Sa'id radhiyallahu anhu annahu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alaysa إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها. Bukankah perempuan itu kalau dia haid, dia tidak salat dan tidak puasa, itulah kekurangan agamanya. Baik, dari kebiasaan Imam Al-Bukhari, beliau kalau membawakan riwayat dari judul bab itu, beliau kadang di hadis yang beliau bawakan tidak ada sisi pendalilannya. Namun kebiasaan Ibnu Hajar menjelaskan bahwa Al-Bukhari dari perbuatan seperti ini, beliau mengisyaratkan bahwa di dalam hadis itu ada potongan di riwayat yang lain yang menerangkan fikihnya. Dan sudah kita terangkan bahwa hadis Aisyah radhiyallahu taala anha itu terang menjelaskan bahwa perempuan haid, ketika Aisyah ditanya, ya, kenapa kami, ada seorang yang bertanya kepada Aisyah, ya, Kenapa kami kalau haid kita diperintah mengqadha puasa tidak mengqadha salat? Maka Aisyah bertanya kepadanya, kamu perempuan haruriyah ikut madhab khawarij? Ya. Maka dia berkata tidak, tapi saya bertanya. Maka Aisyah berkata, sungguh ya laqad kana yusibuna dhalik. Fakunna nu'maru biqada'i shalah biqada'i shaumi wa la nu'maru biqada'i shalah. Sungguh kami telah ditimpa haid di masa Nabi dan kami diperintah mengqadha puasa, tidak diperintah mengqadha salat. Iya. Jelas ya? Maka ini tegas. Hadits Aisyah radhiyallahu taala anha tentang hal ini, wallahu taala alam. Baik. Tadi saya terangkan ada seorang ini sudah akhir pembahasan ya di Sahih Bukhari. Ya, karena bab-bab berikutnya ini enggak bisa kita baca semuanya. Iya. Akan datang nanti riwayat yang saya katakan, riwayat Urwah Ibnu Zubair meriwayatkan dari Fatimah bintul Mundhir. Fatimah bintul Mundhir ini istri dari Urwah Ibnu Zubair. Jadi Urwah meriwayatkan dari istrinya. Meriwayatkan dari istrinya. Baik. Apakah jika seorang hamil membayar fidyah, dia membayar fidyah tersebut kepada satu orang miskin yang berbeda-beda? Ya bukan satu orang miskin namanya kalau berbeda-beda. Ya. Nah, perempuan atau orang yang membayar fidyah, di dalam ayat dikatakan fidyatun ta'amu miskin. Dia membayar fidyah memberi makan orang miskin. Dan miskin yang dimaksud adalah miskin yang berbeda-beda, bukan satu orang saja. Ya, bukan satu orang saja. Dia berikan kepada beberapa orang miskin. Apakah orang-orang miskin tersebut harus dari kalangan kaum muslimin? Iya. Di dalam ketentuan membayar fidyah itu disebutkan umum orang-orang miskin. Namun kalau dilihat dari sisi pensyariatan ya, adanya membayar kafara, memberi makan orang-orang miskin ini sifatnya memberikan santunan kepada sesama kaum muslimin. Maka harusnya diarahkan orang-orang miskin yang dimaksud adalah kaum muslimin. Kecuali kalau misalnya yang memberi fidyah ini dia beri kepada orang kafir dan ada maksud lain darinya, seperti orang kafir itu diharapkan bisa masuk Islam, maka saya kira insyaallah taala tidak ada masalah. Bagaimana jika dia adalah perempuan yang tidak mampu secara ekonomi? Kalau dia tidak mampu secara ekonomi, maka dia membayarnya kapan dia mampu. Iya. Kapan dia mampu dia bayar. Itu namanya dia punya udur. Bagaimana hukum memakai otem? Otem ini obat tetek mata sih deh. Ya. Ketika berpuasa di mana rasa otem tersebut terasa sampai ke kerongkongan. Dia enggak ada ini ya, enggak disebutkan oleh para ulama bahwa dia tidak mengalir kepada ke kerongkongan. Tapi kalau dia merasa ragu dengan hal tersebut, dia tinggalkan, itu lebih bagus. Bagaimana dalam membayar fidyah sampai masuk bulan Ramadan berikutnya? Dikarenakan telah sibuk sehingga lupa. Dan kalau dia sibuk, dia ingat tapi sibuk, akhirnya menjadi lupa, itu bukan udzur namanya, dia berdosa. Ya, begitu dia ingat, apa namanya, begitu dia sudah sadar, maka segera dia membayarnya. Ini sama dengan qadha ya, sebab fidyah sama dengan qadha. Sebagaimana qadha itu bisa dibayar di hari-hari berpisah, demikian pula fidyah. Ya, seorang punya tunggakan puasa 5 hari. Ya. Dia bayar di 5 bulan. Tiap hari satu, setiap bulan satu orang miskin, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Karena bisa dipisah bayar fidyah itu. Ini ada pertanyaan tentang Lailatul Qadri. Kapan Lailatul Qadri ini? Ini perlu pembahasan. Sebenarnya ada di Sahih Bukhari, cuman kita waktunya tidak cukup untuk hal tersebut. Dan saya ada buku, saya tulis berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan Lailatul Qadri. Iya, telah dicetak dengan judul Keajaiban Lailatul Qadar. Mungkin bisa dibaca, insyaallah ada manfaatnya. Seorang perempuan yang hamil atau menyusui, sebaiknya dia puasa atau berbuka? Ya, sebaiknya dia melihat keadaannya sendiri. Ya. Kalau keadaannya dia bisa berpuasa, sebaiknya berpuasa. Kalau keadaannya akan membahayakan anak yang dia susui atau membahayakan janinnya, maka sebaiknya dia tidak berpuasa. Baik, ini sudah dibahas ya tentang bayar fidyah. Ada seorang yang menderita penyakit pilek menahun, sirusitis. Keadaan pasien ini selalu mengeluarkan ingus setiap waktu dan setiap waktu. Seringkali ingus ini ditelan dengan sengaja karena sulit sekali bila harus membuangnya setiap waktu. Dan menelan ingus ini juga termasuk anjuran dokter. Bagaimana keadaan orang tersebut? Ya. Yang dimaksud dengan ingus tentunya ini apa yang keluar dari dalam ya, bukan dari luar. Sebab yang dari luar ditelan masuk, bukan itu yang diinginkan oleh penanya. Ya. Dan kalau itu terjadi dan seperti udur yang disebutkan, tidak apa-apa ditelan, insyaallah taala, dan itu tidak membatalkan puasa. Bagaimana dengan orang mendonorkan darah dalam keadaan berpuasa? Itu sama ya dengan orang berbekam. Dan orang yang mendonorkan darahnya itu lebih dilarang lagi. Apa namanya, makruhnya lebih dikatakan lebih terarah lagi makruhnya. Kenapa? Sebab darahnya lebih banyak lagi keluar. Bagaimana kalau orang junub dia kesiangan? Pas bangun sudah adzan, apakah boleh dia makan sahur sesudah adzan kemudian mandi? Ya. Jawabannya sudah adzan enggak boleh lagi makan. Ya, makan sahur adalah sebelum apa? Sebelum adzan subuh, makan sahur itu. Iya. Jadi kalau dia bangun kesiangan, ya dia mandi junub saja, enggak ada lagi makan sahur. Ini ada pertanyaan tentang sepasang suami istri melakukan hubungan suami istri dalam keadaan istrinya keluar darah, dan darah ini diyakini bukan darah haid karena di luar kebiasaannya. Kemudian terjadi hubungan, lalu setelah itu keluar darah lagi. Tanyakan apakah hal tersebut berdosa, apakah harus bayar kafarah. Jadi lihat saja, kalau memang punya kebiasaan, misalnya kebiasaan haidnya 5 hari, kemudian ternyata si istri dia haid 5 hari, sudah haid 5 hari masih keluar darah. Hari darah yang keluar di hari ke-6, hari ke-7 dan seterusnya itu dihitung darah kotor atau darah rusak, tidak dihitung lagi darah haid. Kalau terjadi hubungan suami istri di situ, itu enggak apa-apa. Jelas ya? Apakah ada bid'ah hasanah? Jawabannya tidak ada bid'ah hasanah di dalam syariat kita. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah." Setiap bid'ah adalah sesat. Dan Nabi tidak merinci ada yang sesat, ada yang tidak sesat. Jelas ya? Karena itu orang yang mengatakan ada bid'ah yang hasanah, itu adalah pendapat yang keliru, menyelisih hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sahih hadith Allahumma laka sumtu wa bika aftartu dan seterusnya? Jawabannya, hadith itu ada kelemahan. Tidak ada hadith yang kuat secara khusus lafaz doa yang dibaca ketika berbuka. Yang kuat ketika berbuka itu hanyalah hadith tentang keutamaan orang yang berdoa saat berbuka, dan doanya doa apa saja, ada keluasan dalam doa. Apakah kedua suami istri kafaranya sendiri-sendiri atau cukup salah satu saja? Kalau terjadi hubungan suami istri di siang hari Ramadan, keduanya dalam keadaan berpuasa dan keduanya sama-sama melakukan karena rela, ya, tidak terpaksa, maka keduanya membayar kafarah, dua-duanya. Jelas ya? Dua-duanya. Ya, adapun kalau si istri dipaksa oleh suami dan di luar kemampuannya, maka ini lain lagi masalahnya. Dia tidak membayar kafarah, hanya kena di suaminya. Apa hukum jual beli kucing? Oh ya, ini afwannya, saya sudah terlanjur baca, harusnya dibaca, bukan pertanyaan di pembahasan kita. Ya, ada hadits ya di Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah melarang hal tersebut. Dan tidak boleh menjual beli sesuatu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjualbelikan. Apa hukum meneteskan, memakai tetes mata pada saat puasa, apakah membatalkan puasa? Ini sudah kita bahas ya di pembahasan masalah mencelak, memakai celak boleh, demikian pula memakai tetesan mata. Bagaimana hukum mengganti atau mengqadha puasa orang yang sudah meninggal? Sebenarnya akan datang pembahasan dalam Sahih Al-Bukhari, hadits Aisyah, riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyam, shama anhu waliyu." Siapa yang mati dan dia punya tunggakan puasa, maka walinya mempuasakannya. Maka disyariatkan bagi walinya, yaitu ahli warisnya, untuk mempuasakan untuknya. Ada seorang laki-laki yang salih dan sudah bekerja, melamar perempuan yang salih Laki-laki dan perempuan tersebut sudah cocok, akan tetapi orang tua perempuan menolak lamaran laki-laki tersebut. Apa yang harus dilakukan oleh laki-laki itu? Jawabannya, yang dia lakukan, ya, dia datang ke KUA, kemudian dia laporkan urusannya. Ya, kalau memang ada dari pihak KUA telah memahami masalah tersebut, akan dipanggil orang tuanya. Nah, sebab ini bukan dari kemaslahatan si anak untuk orang tua menolak lamaran tersebut. Ya harus lewat KUA ya. Jangan main sembarangan saja. Karena sebagian orang, oh ayahnya gak cocok, saya cari aja pamannya. Ya. Akhirnya berkelahi antara paman dengan ayah. Ya. Ini gak dibenarkan. Karena itu urusannya ke KUA. Dia memang urusan peradilan yang seperti ini. Pada bulan yang lalu istri saya melahirkan. Sekarang sudah menyusui dalam keadaan nifas. Apakah harus membayar fidyah mengqadha puasa? Kalau masuk Ramadan nifasnya sudah selesai, maka dia membayar qadha. Kalau dia tidak berpuasa karena menyusui, bayar qadha saja. Tapi kalau masuk Ramadan dia masih nifas, yang dihitung nifasnya bukan menyusuinya. Kalau nifas yang dihitung berarti sama dengan haid. Dia membayar qadha. Ada yang bertanya tentang apakah ada pembatal puasa selain dari makan dan minum dan melakukan hubungan suami istri. Saya kira ini sudah diterangkan ya. Ya ada muntah dengan sengaja itu membatalkan. Demikian pula kalau dia mengkonsumsi sesuatu yang semena dengan makan dan minum. Ya suntikan vitamin, suntikan infus. Tapi ya seperti tadi merokok, asap. Dia merokok, menelan asap rokok, atau ya, orang yang menjual minyak wangi misalnya, kayu gaharu, dia telan asapnya, itu saya sebutkan ya, termasuk yang membatalkan. Sampai mana batas akhir sholat isya? Batas akhir sholat isya, ya, itu seperdua malam terakhir. Sampai seperdua malam. Batas terakhir sholat isya adalah seperdua malam. Kecuali kalau dia punya udur. Dia punya udur. Ya, dia ketiduran misalnya, dia bangun sebelum subuh. Atau perempuan haid misalnya, dia baru suci sebelum subuh. Atau anak kecil, dia baru balik sebelum subuh. Orang gila dia baru waras sebelum subuh, ada udur, maka dia boleh melakukan sholat isya di situ. Bukan isya saja, maghrib dan isya dia jamak. Jelas ya, karena waktu darurat maghrib dan isya itu sampai fajar subuh. Bolehkah menggabungkan puasa qadha dengan puasa sunnah? Jawabannya tidak boleh ya digabungkan antara puasa qadha dan puasa sunnah. Sebab berbeda jenisnya. Berbeda jenisnya. Itu membayar kewajiban dan ini jenis puasa sunnah. berbeda jenisnya, tidak bisa digabungkan. Ada tetangga kita memberikan makanan pada kita, dalam makanan tersebut adalah, dan makanan tersebut adalah makanan dari acara 7 bulanan, sepasaran atau tahlilan, bolehkah kita memakannya? Ini ada 2 fatwa ya di kalangan ulama kita di masa ini. Ada yang fatwakan tidak boleh dimakan, sebab dia asalnya sesuatu yang tidak diletakkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian ulama merinci antara sembelihan dan selain sembelihan. Kalau sedia sembelihan, disembelih tidak menyebut nama Allah, tidak boleh dimakan. Tapi kalau dia bukan sembelihan, tidak apa-apa untuk dimakan. Puasa Ramadan tahun lalu saya cuma puasa beberapa hari saja dikarenakan sakit. Kemudian setelah sembuh saya berusaha mengganti puasa yang saya tinggalkan. Belum dapat 1 hari sakit saya kambuh lagi. Ya, ana tunggu sampai sembuh lagi. Setelah membaik saya coba puasa lagi, kemudian sakit saya kambuh lagi. Sampai sekarang saya belum mengganti puasa yang saya tinggalkan. Apakah boleh saya membayar fidyah guna mengganti puasa yang anda tinggalkan kemarin? Ini jawabannya, dia pergi berobat, apa pergi periksa ke dokter ahli. Kemudian dilihat jenis penyakitnya. Apakah penyakit itu jenis penyakit yang tidak bisa sembuh dan menghalanginya berpuasa? Kalau memang dikatakan penyakit yang tidak bisa sembuh dan menghalanginya untuk berpuasa, maka dia membayar fidyah. Tapi kalau dikatakan oleh dokter penyakitnya bisa sembuh, maka tunggu kapan dia sembuh, dia berpuasa. Kapan dia sembuh, dia mampu, dia berpuasa. Sewaktu kami safar, kebetulan waktu sholat duhur telah lewat. Kemudian kami singgah di masjid untuk sholat. Yang ingin saya tanyakan, apakah iqamat dulu sebelum kita sholat atau cuma, sedangkan kita cuma berdua? Ya, kalau dia iqamat dulu itu bagus, disunnahkan. Ya, dia iqamat dahulu. Tapi kalau dia mau langsung sholat karena sudah adzan dan iqamat, tidak apa-apa. Cuma afdalnya dia iqamat dahulu. Adapun adzan tidak perlu diadzan lagi. Sebab adzan itu kalau dia di masjid, maka adzan itu ditujukan untuk diumumkan, untuk pengumuman. Jelas ya? Jadi kalau sudah dikumandangkan di masjid itu, maka adzan yang dikumandangkan di masjid cukup baginya. Kalau anak kecil belum cukup umur, dia berjalan di depan orang yang sholat, haruskah dicegah? Nah, kalau dia masih kecil, biarkan saja lewat. Biarkan lewat. Ya. Sebab yang dilarang itu yang di ini adalah anak yang orang yang sudah mengerti. Karena itu di bahasa haditsnya lo ya'lamul mar. Andai kata orang yang berlalu mengetahui, dan anak kecil belum punya pengetahuan, belum mengerti hal yang seperti itu. Iya. Ini banyak pertanyaan sudah dijawab ya di apa namanya sudah diterangkan di pembahasan. Saya pernah ketiduran setelah sholat isya hingga sholat witir terluput dari saya karena saya bangun ketika sudah sholat adzan, sudah adzan subuh. Apakah saya sholat witir atau cukup sholat fajar saja? Cukup sholat dua rakaat sebelum subuh kemudian sholat subuh. Kalau sudah masuk adzan subuh itu artinya waktu witir sudah lewat. Kalau witirnya itu merupakan kebiasaan dia, kebiasaan witir, maka witirnya boleh dia qadha nanti di siang hari. Setelah matahari terbit, setinggi satu tombak, dia boleh melakukan sholat witirnya di situ. Tapi dia tambah lagi satu rakaat supaya menjadi genap. Kalau kebiasaan witirnya 3 rakaat, maka dia ganti menjadi 4 rakaat. Kalau kebiasaan witirnya 5 rakaat, dia ganti menjadi 6 rakaat. Kalau kebiasaannya 11, dia ganti menjadi 12. Di siang hari. Itu kalau orang yang ketiduran. Apakah boleh bagi orang yang membayar kafarah berupa memberi makan 60 orang miskin, dia mewakilkan kepada orang lain untuk mengurus proses pemberian makan? Boleh saja, itu mewakilkan namanya. Jangankan memberi makan, dalam membayar kafarah mewakilkan, menikahkan saja boleh. Yang menikahkan, membeli, jual beli, menjual dan seterusnya, itu diperbolehkan dengan wakil. Jelas ya? Karena itu tidak ada masalah insyaallah taala. Bolehkah seorang niat puasa Ramadan karena hendak makan sahur karena pada malam hari lupa niat? Kita sudah sebutkan ya, waktu niat dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar subuh. Ya, fajar subuh itu masih masuk waktu sahur. Boleh dia niat di situ. Di sini saya perlu terangkan ya tentang masalah, saya perlu tekankan ya tentang masalah menghadirkan niat dan berniat. Kadang seorang sudah ada niatnya, ya. Dia sudah berniat, tapi dia kadang lupa menghadirkan. Ya. Jelas ya. Dan ada kadang orang dia tidak ingat, tapi sudah kebiasaannya dia berniat. Saya misalnya masuk bulan Ramadan, dari malam hari saya sudah niat mau puasa tanggal 1. Masuk, selesai saya berbuka, saya sudah niat akan puasa besok. Itu sudah niat saya, cukup. Iya. Besoknya lagi demikian, saya niat. Ya, terus berjalan bulan Ramadan. Kadang saya lupa niatnya, tapi keinginan saya besok puasa. Itu sudah dimaklumi, yang seperti ini tidak tergambar orang yang tidak berniat. Itu namanya dianggap berniat, hanya saja menghadirkan niatnya yang apa namanya? Kurang. Sama sekarang orang keluar sholat. Ya. Sudah kebiasaannya sholat duhur, begitu adzan duhur langsung dia keluar. Adzan asar langsung dia keluar. Dia kadang tidak menghadirkan, sekarang dia sholat apa? Duhur atau asar? Jelas ya? Karena memang sudah kebiasaan, tiap kali adzan keluar, tiap kali adzan keluar. Ya. Makanya seperti ini, sepanjang dia hadirkan niatnya, dia biasakan meniatkan, dia sholat untuk waktu sholat yang sedang hadir, itu sudah cukup baginya. Ya. Nah harus setiap kali adzan dia tafakkur sebentar. Dihadirkan niatnya. Nah harus seperti itu. Jelas ya? Itu masuk dalam bentuk takalluf berlebihan. Apa hukum memakai obat dari mayat yang ditaruh di atas ranjang yang berlubang dan diambil minyak dari mayat itu? Ini subhanallah, bagaimana caranya diambil minyak dari mayat? Apakah mayatnya dia lubangi sampai keluar minyak? Atau mayatnya diminyaki kemudian menetes darinya minyak? Yang jelas apa saja yang dia lakukan, semuanya ini adalah perbuatan yang haram dia lakukan. Iya. Dan tidak boleh seorang mengambil obat seperti ini. Itu namanya dia mengambil sebab yang tidak disyariatkan oleh Allah. Itu syirik asgar namanya. Syirik asgar. Ya. Dia khurafat bisa masuk ke syirik asgar. Baik, ini yang terakhir ya. Bagaimana orang yang mengatakan tidak mampu dalam membayar kafarah, sedang dia belum mencobanya? Ya, seorang bisa mengatakan tidak mampu kalau dia prediksi. Bagaimana caranya dia coba? Saya misalnya, saya sudah tahu saya tidak punya duit untuk membeli kafarah, membeli makanan. Saya tidak punya apa-apa. Ya, bagaimana saya mau mencoba? Sedangkan tidak ada uang yang saya pegang. Jelas ya? Karena itu kalau dia katakan tidak mampu, itu sudah hal yang dari keadaan diri yang dilihat. Kecuali kalau dia mampu, dia berkata tidak mampu. Itu namanya dusta. Jika seorang sedang berpuasa Ramadan, kemudian dia tergerak syahwatnya terhadap istrinya, dan dia berniat untuk berhubungan intim dengan istrinya, namun dia membatalkan puasanya dengan makan dan minum dengan sengaja, apakah dia wajib membayar kafarah? Ini masya Allah ya. Pintar. Ya. Jadi dia ingin melakukan hubungan suami istri. Kalau dia langsung melakukan hubungan suami istri, maka bayar kafarah. Ya. Supaya tidak bayar kafarah, makan minum dulu berbuka. Ya. Sudah makan minum berbuka, bebas sudah. Baru melakukan. Ini untuk orang yang seperti ini, dia tetap wajib membayar kafarah, walaupun dia batalkan puasanya dengan makan dan minum dahulu. Ya, jelas ya. Ini yang disebut oleh para ulama dalam kaidah, man ta'ajjala syai' qabla awani uqiba bihirmani. Siapa yang mempersegera sesuatu sebelum waktunya, akibatnya dia diharamkan mendapatkan sesuatu. akibatnya dia diharamkan mendapatkan sesuatu itu. Ini kaidah punya apa namanya dasar-dasar pendalilan dari Al-Quran dan Hadith yang membenarkannya. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini akhir dari daurah kita mengkaji kitab As-Sawm karya Imam Al-Bukhari. Dan saya berharap semoga apa yang kita dengarkan di dua hari ini, walaupun pembahasan-pembahasannya ringkas, saya berharap mudah-mudahan itu bisa menjadi pencerahan untuk kita semua, bekal kebaikan untuk kita semua, guna kita berlomba-lomba meraih kebaikan insyaallah taala di bulan Ramadan yang akan datang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan dan memberikan kepada kita semua kesempatan dan ketepatan di dalam melakukan ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Iya. Dan tentunya banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf untuk hal tersebut. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.